ora usah diuket yang lalu. Urip ora mung patuh, mbok aja nesu-nesu sayang. Jan kabeh salahku pon banding-bandingke, nyaing-nyaingke kalih liyane. Penak-penak ngetok penak. Ih